Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengawali pertemuan pertama dari daurah fikih kita. Dan insyaallah kita targetkan sebanyak 28 kali pertemuan kita menyelesaikan kitab Bidayatul Mutafaqih karya Syekh Wahid Ibnu Abdissalam Bali hafizahullah taala. Dan perlu diketahui bahwasanya kitab ini merupakan muqarrar, ya, atau panduan kurikulum di Safwa University, ya, di kuliah Ulum Syar'iyyah wal Arabiyyah untuk tahun yang pertama. Ya, insyaallah di dalam menjelaskan kitab ini kami akan banyak beriktimad atau bersandar kepada syarah dari Dr. Nur bin Sya'lan hafizahullah taala. Ya, karena beliau yang mengajar materi ini untuk tahun yang pertama. Dan setiap kali pertemuan insyaallah kita akan share panduan kitab terjemah Bidayatul Mutafaqih yang kami terjemahkan. Satu pertemuan kita share, nanti pertemuan berikutnya dan seterusnya, ya, seperti itu untuk memudahkan kita semuanya di dalam mempelajari kitab Bidayatul Mutafaqih ini, ya. Alhamdulillah, untuk kitab Bidayatul Mutafaqih ini yang pertama kali terjemah, kemudian ada versi Arab dan ada versi terjemahannya. Pada sebagian pembahasan fikih ada catatannya adalah apa yang kita terjemahkan dalam daurah fikih ini. Baik, untuk mempersingkat waktu karena durasi kita setiap pertemuan adalah 1 jam, kita mulai saja. Kita membaca mukaddimah dari Syekh halaman yang ke-2, ya, kalau di cetakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Fahada kitabun mukhtasarun fil fiqhi yadbitu syawaridahu wa yajma'u qawaidahu. Ya, kata penulis, segala puji bagi Allah dan dialah yang mencukupi semua hambanya. Dan keselamatan semoga tercurah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan setelah itu, ini adalah kitab mukhtasar, yakni kitab yang ringkas dalam pembahasan fikih, mengumpulkan cabang-cabang pembahasannya dan juga mengumpulkan kaidah-kaidahnya. Iktasartu fihi ala masoha daliluhu, aku mencukupkan pada kitab ini ala masoha daliluhu, pada apa-apa yang sahih dalilnya, warajaha madluluhu, dan kuat penunjukannya. Ya, warattabtuhu ala abwabi manari sabil, dan aku menyusunnya sesuai dengan bab-bab yang ada pada kitab Manaru Sabil. Ya, liyakuna tamhidan lahu wa madkhalan ilaihi, agar supaya kitab ini menjadi tamhid. Tamhid itu pengantar, wa madkhalan ilaihi, dan pintu masuk untuk mempelajari kitab Manaru Sabil. Wa asmaituhu bidayatul mutafaqqihi, dan aku menamakannya dengan kitab Bidayatul Mutafaqqih. Wa as'alullaha ayusliha niyatina wa yulhimana rusdana, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayusliha niyatina, memperbaiki niat-niat kita, wa yulhimana rusdana, dan juga memberikan ilham kepada kita hal-hal yang bisa meluruskan diri kita. Baik, kitab ini, ya, sebagaimana diketahui, ngapunten Pak, ngene jenengan wonten rekaman mboten? Saged ngerekam? Mas, di backup, Mas. Heeh, direkam ngono. Untuk MP3-nya. Baik, kitab Bidayatul Mutafaqqih ini penulis, ya, hafizahullah taala, sebagaimana dalam mukadimah beliau mencukupkan pada masail atau pembahasan-pembahasan yang sahih daliluhu, sahih dalilnya. Jadi kalau dalilnya tidak sahih, maka beliau tidak menyebutkan di dalam pembahasan ini atau di dalam kitab ini. Warajaha madluluhu, dan yang rajih, yang kuat madlulnya. Madlul itu penunjukan sebuah dalil. Dalil ini menunjukkan makna apa? Ya, terkadang satu dalil dia menunjukkan lebih daripada satu makna, dan penulis memilih mana yang rajih menurut beliau, yang kuat menurut beliau. Waratabtuhu ala abwabi manaris sabil, dan aku menyusunnya berdasarkan urutan bab-bab yang ada pada kitab Manarus Sabil. Nah, kitab Manarus Sabil ini adalah kitab syarah dari kitab Dalilu Talib. Ya, Manarus Sabil ini syarah dari kitab Dalilu Talib yang ditulis oleh Syekh Al-Dhuyan, ya. Kitab Manarus Sabil, salah satu kitab fikih madhab Hambali. Dan Dalilu Talib, kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf, Syekh Mar'i bin Yusuf, ya. Dan ini termasuk dari kitab yang mu'tamad, atau kitab yang memuat pendapat-pendapat resmi di madhab Hambali untuk pemula, ya. Kemudian saya mengatakan, tamhidan liyakuna tamhidan lahu wa madkhalan ilaihi, agar supaya kitab yang beliau tulis ini, yakni kitab Bidayatul Mutafaqih, menjadi tamhid, ya, menjadi pengantar, atau madkhalan ilaihi, menjadi pintu masuk untuk mempelajari kitab Manarus Sabil. Ya, kitab Manarus Sabil kitab yang tebal, ya. Kitab yang tebal. Dan oleh karena itulah kitab ini, kitab Bidayatul Mutafaqih, kalau kadang orang bertanya, belajar fikih pakai madhab siapa? Ya, kalau kita melihat dari mukadimah penulis di sini, ini menjadi pengantar orang untuk mempelajari fikih madhab Hambali. Kenapa? Karena beliau mengatakan liyakuna tamhidan ilaihi, agar supaya kitab ini menjadi pengantar mempelajari kitab Manarus Sabil, yang mana kitab Manarus Sabil ini kitab fikih madhab Hambali. Ya, oleh karena itulah pernah kami tanyakan kepada Syekh Dr. Nur Sya'lan hafizahullahu taala tentang madhab dari kitab Bidayatul Mutafaqih ini, dan beliau mengatakan bahwa kitab ini at-tamhid li dirasati al-madhhabil Hambali, merupakan tamhid atau pengantar untuk mempelajari kitab fikih madhab Hambali. Baik, selanjutnya di sini pada halaman yang berikutnya, al-fiqhu fikih wa fihi sittatun wa salasuna kitabin. Ya, dalam pembahasan kitab fikih Bidayatul Mutafaqih ini ada 36 kitab. Ya, jadi kita insyaallah akan membahas 36 kitab. Maksudnya 36 kitab itu apa? Maksudnya dalam satu kitab fikih itu di situ terdapat kitab-kitab yang banyak. Ya, dan ini biasanya pembahasan yang mencakup hampir pembahasan yang mencakup. Kemudian di bawah kitab itu biasanya ada bab. Ya, di bawah bab itu ada pasal. Seperti itu. Ya, cuman di dalam kitab Bidayatul Mutafaqih ini nanti pakainya dhabit, dhabit, ya, ketentuan. Nah, di sini ada 36. Dan sebelumnya fikih itu apa? Fikih itu adalah ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariah, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariah al-amaliyah yang sifatnya amali. Sifatnya amali. Jadi hukum syariah itu ada yang sifatnya amali, yakni amalan, dan ada yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Nah, kalau yang untuk sifatnya amali itu ilmu fikih. Ya. Kalau yang sifatnya keyakinan itu ilmu akidah. Kemudian bi adillatiha at-tafsiliyah. Bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Ya, nanti di dalam ilmu usul fikih ada namanya al-adillah al-ijmaliyah. Ya, dalil-dalil secara global. Ya, ini kaidah-kaidah yang di bawah kaidah itu mencakup beberapa pembahasan. Itu al-adillah al-ijmaliyah. Kalau al-adillah at-tafsiliyah artinya ada satu masalah dalilnya ini dari Quran, dari hadis, ya. Masalah ini dalilnya ini spesifik dari Quran, dari hadis, itu namanya al-adillah at-tafsiliyah. Nah, kemudian saya di sini mengatakan yang pertama kitabut thaharah, yang akan kita bahas adalah kitabut thaharah. Kemudian yang kedua kitabus shalah, kitab tentang salat. Kemudian yang ketiga, kitabul janais, kitab tentang jenazah. Ya. Kemudian yang keempat, kitabuz zakah, kitab tentang zakat. Kemudian yang kelima, kitabus siyam, kitab tentang puasa. Kemudian yang keenam, kitabul i'tikaf, kitab tentang i'tikaf. Ya. Kemudian yang ketujuh, kitabul hajj, kitab tentang haji. Kemudian yang kedelapan, kitabul jihad. Afu minkum astadin. Ya, ana izin sebentar. Ya, berikutnya yang ke-8 kitabul jihad, kitab tentang jihad. Ya. Yang ke-9 kitabul bai, kitab tentang jual beli. Ya, yang ke-10 kitabul hajar dan seterusnya sampai yang ke-36. Nah, pembahasan fikih ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari 36 kitab ini terbagi menjadi 4. Ya. Pembahasan fikih kalau kita baca kitab-kitab fikih itu terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah fikhu al-ibadat, fikih tentang ibadah. Ya, fikih tentang ibadah. Kalau kita lihat dari 36 ini, fikih tentang ibadah itu dari kitabut thaharah sampai 8. Sampai kitabul jihad. Ya, ini masuknya kategori fikih ibadah. Fikhul ibadat. Ya. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah fikhul muamalat, fikih tentang muamalah. Nah, fikih tentang muamalah ini dari nomor 9 ya, dari nomor 9 sampai nomor 17. Ya, kitabul bai, kitabul hajar, hajar itu pemboikotan ya. Kitabus syarikah, kitab tentang syarikah, syarikat, kepemilikan bersama. Kitabul ariyah, kitab tentang ariyah. Kitabul ghosob, kitabul waqaf ya. Kitabul wasaya, kitab wasiat. Kitabul faraid, kitab tentang waris ya. Kemudian kitabul itiq, kitab tentang pembebasan budak. Ini masuk dalam fikih muamalat. Ya. Baru nanti berikutnya adalah fikhul usrah, fikih tentang keluarga. Ya, fikih tentang keluarga. Fikih tentang keluarga ini dimulai nomor 18 dari kitabun nikah. Kemudian kitabus shodaq, kitab tentang mahar. Kitabul khulu, kitab tentang khulu, gugat cerai. Ya, gugat cerai dengan adanya timbal balik, itu namanya khulu, nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang ke-21, kitabut talak, kitab tentang talak, perceraian. Kemudian kitabul ilah, ya, kitab ilah. Kitab ilah, ini nanti kita juga akan bahas ya. Yakni seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya lebih daripada 4 bulan. Kemudian kitabul dihar, kitab dihar. Ya, kitabul dihar, dihar ini adalah di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, menyamakan istrinya dengan orang tuanya, dengan mahramnya. Atau sebagian anggota tubuhnya dengan sebagian anggota tubuh mahramnya. Ya, dikatakan misalkan anti kadu hari ummi. Ya, engkau itu seperti punggung dari ibuku. Itu namanya dihar, ada pembahasannya nanti. Kemudian kitabul li'an, kitab tentang li'an. Ya. Di mana seorang suami dia menuduh istrinya berbuat zina. Ya, kemudian istrinya tidak mengakuinya. Akhirnya terjadi namanya mula'anah, itu pembahasan li'an. Saling melaknat. Kemudian yang ke-25 kitabul iddah, kitab tentang iddah. Ya, kemudian yang ke-26 kitabur radha', kitab tentang persusuan. Yang ke-27 kitabun nafaqat, kitab tentang nafkah, nafkah. Nah, ini selesai kita fiqhul usrah, fikih keluarga. Bagian yang terakhir adalah fiqhu al-jinayat. Ya, fiqhul jinayat. Ya. Ini dimulai dari kitabul jinayat, ya. Kemudian kitabud diyat, tentang diat, denda. Kemudian kitabul hudud, ya. Kemudian kitabul at'imah, tentang makanan. Kemudian kitabul sa'id wadzabaih, kitabul aiman, kitabul qadha, qadha peradilan Islam. Nah, ini jadi fikih itu terbagi menjadi 4. Dan ini seperti yang kami sampaikan, untuk di pengajian-pengajian umum itu jarang sekali orang mengkaji fikih sampai selesai. Ya, rata-rata ya pembahasan ibadah saja enggak sampai selesai. Mentok di sholat ya, jenazah. Kemudian zakat pun juga kadang enggak detail. Ya, puasa ini masuk ya, itikaf, haji. Haji ini jarang. Kitabul jihad juga jarang. Apalagi yang sampai pada fikih muamalat. Oleh karena itulah daurah kita ini semoga bermanfaat untuk kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih ini. Ya, dan informasi kami tidak akan membacakan dengan syarah yang apa itu namanya muasa, penjelasan yang melebar ya. Fokus kepada fahmu al-matan, memahami matan. Baik, selanjutnya karena sifatnya daurah ya, 14 hari, 28 pertemuan, selesai kitab fikih. Biasanya kalau di pengajian umum seandainya selesai, itu 3 tahun enggak selesai. Ya. Kita kajian kitab Durrul Bahiyah itu sudah 3 tahun sepekan sekali, sampai sekarang belum selesai. Ya. Baik, makanya saya ketika membuka daurah ini semangati teman-teman ya, daripada Anda misalkan kok menghabiskan waktu 3 tahun untuk khatam kitab fikih, ikuti aja daurah ini, gratis kok. Enggak bayar. Enggak bisa Zoom karena kuotanya besar, pakai fanpage. Asal daftar aja nanti dapat syahadah atau sertifikat sudah selesai kitab fikih itu. Masya Allah. Baik, selanjutnya kitab taharah, kitab tentang taharah. Ya. Taharah artinya bersuci. Kalau kita lihat definisi taharah adalah raf'ul hadats. Raf'ul hadats wa zawalul khabats. Raf'ul hadats mengangkat hadats wa zawalul khabats dan hilangnya najis. Ya. Nah, sebagian ulama mendetailkan definisi raf'ul hadats wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabats au zawalu hukmi dzalik. Itu pengertian dari taharah. Raf'ul hadats, mengangkat hadats. Hadats itu adalah wasfun qa'imun fil badan yamna'u minas salati wa ghairiha. Wasfun qa'imun fil badan, suatu sifat yang sifatnya abstrak, yang ada di dalam badan kita yang menghalangi dari salat dan yang selainnya, itu namanya hadats. Nah, jadi taharah itu raf'ul hadats, mengangkat hadats. Ya. Wa ma fi ma'nahu, dan yang semakna dengan mengangkat hadats. Yang dimaksud semakna dengan mengangkat hadats adalah aktivitas taharah bukan karena dia berhadats. Ya, aktivitas taharah bukan karena dia berhadats. Contohnya misalkan ada seseorang itu berwudu, dia belum batal. Kemudian nanti mau berwudu lagi. Boleh apa tidak? Boleh. Dia taharah apa tidak? Taharah. Tapi apakah wudu yang kedua itu untuk mengangkat hadats? Kan tidak. Itu makna raf'ul hadats wa ma fi ma'nahu, mengangkat hadats atau yang semakna dengan mengangkat hadats. Ya, kemudian juga wa zawalul khabath, dan hilangnya khabath. Khabath itu najis. Proses hilangnya najis itu dibahas dalam kitab thaharah. Kalau tadi proses bagaimana mengangkat hadats dibahas di dalam kitab thaharah. Wa zawalul hukmi dzalik, dan hilangnya hukum kenajisan. Mohon maaf, yang hilang bukan najisnya, tapi hukumnya. Najisnya sih realitanya masih ada, tapi dihukumi sudah hilang. Nah, ini pada kasus misalkan orang istijmar. Nanti kita akan bahas ya. Bersuci dengan menggunakan batu, dengan menggunakan tisu. Apakah menggunakan batu dan menggunakan tisu itu akan menghilangkan najis secara total? Kan tidak, tetap masih ada bekasnya. Tetap masih ada bekasnya. Tapi bekas ini dihukumi telah hilang. Dan ini dibahas dalam kitab thaharah. Baik, selanjutnya. Wafihi ahada asyara baban. Pada kitab thaharah ini ada 11 bab. Bab apa saja? Yang pertama, babul miyah. Bab tentang air-air. Kita akan membahas ini tentang air. Yang kedua, babul aniyah. Bab tentang bejana. Kemudian yang ketiga, bab qada'il hajah. Bab qada'ul hajah, buang hajat. Ya. Kemudian yang keempat, babu siwak, bab tentang siwak. Kemudian yang kelima, babul wudu. Yang keenam, babul mas'i alal khufaini, bab mengusap di atas 2 sepatu. Ya, ini bagi kawan-kawan yang belajar nahwu bisa diharokati ya untuk mengecek ya nahwu kita. Babu nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Babul ghusli, bab mandi. Babut tayammumi, bab tayammum. Babu izalatin najasati, bab menghilangkan najis. Dan babul haidhi, bab haid. Baik. Sampai ini, itu insya Allah kita akan sampai, kalau saya tidak salah ingat, 4 pelajaran. 4 pertemuan, ya. Baru kita akan sampai selesai kitab thaharah. Baik, pertama, babul miyah. Ini insya Allah kita nanti sampai pada bab yang ketiga, bab qada'ul hajat. Babul miyah, bab tentang air. Wafihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada 1 ketentuan. Aqsamul miyahi salasatun. Pembagian air itu ada 3. Pembagian air itu ada 3. Tahurun, yang pertama tahur. Tahur. Wahual baqi ala khilqatihi. Ia adalah air yang masih tetap sesuai awal ia diciptakan. Ya, tahur itu adalah air yang masih tetap sesuai awal ia diciptakan. Ya, jadi tidak ada perubahan. Sebagaimana awal air itu diciptakan, seperti itu, enggak ada perubahan sama sekali. Itu namanya air tahur. Ya, perubahan yang disebabkan oleh benda-benda lain. Ya, yang mana seseorang itu tidak mungkin atau air tersebut tidak mungkin terhindar. Yang mana air itu masih mungkin untuk terhindar. Artinya kalau perubahan itu terjadi, ya karena tidak memungkinkan untuk menghindarinya, maka ini tetap dikatakan air yang tahur. Seperti misalkan karena lumut, ya itu nggak mungkin bisa dihindari. Ada air di suatu tempat karena lumut baunya agak berubah, gitu ya. Saya ulang, at-tahur, air tahur, wal baqi ala khilqatihi. Ia adalah air yang masih tetap sesuai awal ia diciptakan. Tapi perlu saya sampaikan bahwasanya yang dimaksudkan dengan air ini adalah air yang turun dari langit atau air yang muncul dari tanah. Ya, air yang turun dari langit atau air yang muncul dari tanah. Sehingga jangan sampai mengatakan, oh berarti air kelapa itu tahur, ya. Tahur, tahur itu bahasa, apa itu namanya, bahasa lainnya, suci dan mensucikan, gitu jemaah, ya. Suci dan mensucikan. Suci pada zatnya dan bisa dipakai untuk bersuci, yakni mengangkat hadas. Ya, mengangkat apa? Hadas. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ya jadi kalau air kelapa nggak bisa ya, kenapa? Karena air kelapa nggak turun dari langit, tidak muncul dari tanah. Semua air yang muncul dari yang turun dari langit, yang muncul dari tanah, itu selama kondisinya masih tetap sesuai awal ia diciptakan, maka ini air tahur, suci dan mensucikan. Yang kedua, tahirun, air yang tahir. Air yang tahir itu apa? Air yang tahir adalah wahwa, tahir itu artinya suci tapi tidak mensucikan. Tahir itu suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, bisa dipakai, cuman tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk mandi, selain mandi-mandi yang wajib, ya. Itu namanya tahir. Bahwa alladhi khalatahu tahirun fa akhrajahu an itlaqihi. Ya, air tahir ialah air yang tercampuri sesuatu yang suci lantas mengeluarkannya dari penamaan air mutlak. Ya, air yang tercampuri sesuatu yang suci lantas mengeluarkannya dari penamaan air mutlak. Ya, itu airnya asalnya tahur, suci dan mensucikan. Tapi dia tercampuri sesuatu yang suci. Contohnya apa? Tercampuri teh, tercampuri kopi, ya, kemudian tercampuri apa lagi? Tercampuri misalkan sirup, ya. Itu benar-benar suci. Kemudian mengeluarkannya dari penamaan air mutlak. Mengeluarkannya dari penamaan air mutlak. Ya, maksudnya apa air mutlak itu? Air mutlak itu adalah air yang disebut tanpa embel-embel, air saja. Kalau orang sudah mengatakan ini adalah air apa itu namanya, air teh, itu sudah bukan air mutlak namanya, sudah air muqayyad. Penyebutan air sudah disebutkan kata lain. Ya, kalau sudah seperti itu, maka tidak dikatakan sebagai air yang suci dan mensucikan. Berpindahlah kepada air yang suci. Ya. Baik, kemudian selanjutnya, najisun, air yang najis. Wa huwa alladhi khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi. Ya. Air yang najis adalah alladhi khalatathu najasatun, air yang dicampuri oleh najis. Faghayyarat ahada awsafihi, lalu najis tersebut merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Ya. Sifat air itu ada tiga, ya, dari sisi rasa, kemudian dari sisi bau, kemudian dari sisi warna, ya, launahu, wa ta'muhu, wa rihuhu, warna, rasa dan baunya. Nah, kalau misalkan air tersebut kemasukan benda najis kemudian merubah salah satu dari tiga sifat ini, maka airnya menjadi najis. Enggak perlu tiga-tiganya, salah satunya saja. Airnya jadi najis. Gitu. Adapun air yang tahir ini dia untuk bisa, saya ulang, air yang tahur, yang suci mensucikan, untuk bisa berpindah ke air tahir, air suci saja, maka dia harus merubah tiga-tiga sifat tersebut, ketiga sifat itu, dengan kemasukan benda yang suci. Kita kembali ya ke tahir tadi, mumpung saya ingat. Jadi kalau air yang tahir, air itu semua tiga sifat itu. Kalau tiga sifat itu masih tetap, itu air suci mensucikan. Kalau tiga sifat itu tiga-tiganya berubah karena sebab suci, maka airnya suci namanya. Air tahir, gak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kalau salah satu dari tiga ini berubah dengan sebab najis, maka namanya air apa? Najis. Ya, seperti itu. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara yang perlu untuk diperhatikan adalah pembahasan tentang air yang dua kullah. Ya. Air yang dua kullah. Nah, air itu apabila dia di bawah dua kullah, apabila dia di bawah dua kullah, ya. Kemudian kemasukan najis, lalu merubah salah satu dari sifatnya, maka air tersebut menjadi najis. Ya, demikian pula apabila airnya di atas dua kullah, di atas dua kullah. Ya. Tapi kalau di bawah dua kullah, kalau di bawah dua kullah, kemudian dia kemasukan najis. Ya, saya ulang tadi ya, di bawah dua kullah. Kalau di bawah dua kullah dia kemasukan najis, maka sekedar dia kemasukan najis tidak merubah, maka airnya dihukumi najis. Ya. Tapi kalau di atas dua kula, kemasukan najis tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka dia tidak dihukumi najis. Jadi mungkin bisa saya rapikan, air itu ada yang di bawah dua kula, ada yang di atas dua kula. Ya, dua kula itu ukuran berapa sih? Satu dirak seperempat. Ya. Satu hasta seperempat, panjang, lebar, dalam. Itu namanya dua kula. Bukan kolah, kalau orang Jawa kolah itu kolah masjid ya. Jadi kolah itu ukurannya ini misalkan nih, zira itu sampai sini zira. Satu zira seperempat, satu hasta seperempat, panjangnya, lebarnya, dalamnya. Nah, di situ ada air. Maka air itu dua kulah. Ya, air itu kalau di atas dua kulah, di atas dua kulah, kalau kok dia kemasukan najis kemudian berubah salah satu dari tiga sifat, maka dia najis. Bil ijma, dengan kesepakatan ulama. Ya. Kemudian kalau dia tidak merubah di atas dua kula, kemasukan najis tidak berubah salah satu dari sifatnya, itu tidak najis. Ya. Nah, kalau di bawah dua kula, kemasukan najis berubah salah satu dari tiga sifat, najis. Di bawah dua kula, kemasukan najis tidak berubah. Ini yang terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Tapi wallahu a'lam, sekedar dia kemasukan, dia sudah najis. Kalau di bawah dua kula, walaupun tidak merubah salah satu dari tiga sifat. Yang kedua, babul aniyah, bab tentang bejana. Ya, kenapa kok dibuat bab bejana dalam pembahasan ini? Karena pada zaman dahulu, ketika seseorang itu ketika seseorang itu dia berwudu pasti pakai wadah, enggak seperti sekarang pakai keran. Ya. Nah, di sini mereka menggunakan wadah disebut dengan bejana aniyah. Nah, makanya dibuat bab aniyah. Nah, di sini saya mengatakan wa fihi khamsatu dawabit. Ya, pada bab ini ada 5 ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama. Yubahu istimalu kullil aniyati illa dzahaba wal fiddata. Diperbolehkan menggunakan semua aniyah, yakni semua wadah. Illa dzahaba wal fiddata, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi semua boleh kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Al-dhabitu tsani, ketentuan yang kedua, aniyatul kuffari tahiratun, bejana orang-orang kafir tahiratun itu suci, ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin, selama tidak diketahui mereka menggunakannya untuk sesuatu yang najis. Ini hukum asal ya. Jadi bejananya orang-orang kafir itu suci, artinya pancinya suci, kemudian piringnya suci, gitu ya. Malam yu'lam, selama tidak diketahui mereka menggunakannya untuk hal-hal yang najis. Kalau diketahui mereka menggunakan hal-hal yang najis, ya, maka ada ketentuan. Oleh karena itulah Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa terkait dengan bejana orang kafir itu ada tiga keadaan. Ya, mereka tidak diketahui menggunakannya untuk hal-hal yang najis, maka boleh digunakan tanpa dicuci. Boleh digunakan tanpa dicuci. Yang kedua, kita mengetahui bahwasanya mereka menggunakan untuk hal yang najis. Tahu itu kita. Menggunakan untuk hal yang najis, maka kita tidak boleh menggunakannya kecuali, kita tidak boleh menggunakannya kecuali satu, ada hajat, ada kebutuhan. Ya, pinjam kesana kemari, enggak ada yang punya, cuma dia. Ya. Yang kedua, dicuci terlebih dahulu. Dicuci terlebih dahulu. Kemudian keadaan yang ketiga dari bejana orang kafir ini, ya, dicurigai dia menggunakan untuk hal yang najis. Tapi kita tidak jelas. Baru sebatas kecurigaan saja. Ya. Nah, untuk hal yang semacam ini sebagai bentuk kehati-hatian, kita boleh menggunakannya setelah dicuci. Seperti itu. Allah bitusalisu, ketentuan yang ketiga, azmul maitati wa qarnuha wa dhufruha wa hafiruha wa sya'ruha wa sufuha wa rishuha tahirun. Ya. Azmul maitati, tulang dari bangkai, kemudian tanduknya, kemudian kukunya, ya, qarnuha tanduknya, wa dhufruha kukunya, wa hafiruha dan juga kuku hafir. Kalau kuku hafir ini kuku untuk jenis kuda. Ya, jadi kuda itu yang apa itu namanya, yang ditapel itu ya. Itu kuku itu bahasa Arabnya namanya hafir. Ya. Kemudian juga untuk sapi dan sebangsanya, kan yang kayak gitu itu bentuknya. Kemudian juga rambutnya, sya'ar wa sya'ruha. Kalau sya'ar ini untuk jenis kambing dan sapi. Ya, itu bulunya itu maksudnya, sya'ar. Untuk jenis kambing dan sapi bulunya namanya sya'ar. Ya. Kemudian wasufuha, suf itu bulu juga, tapi untuk jenis domba. Bulu untuk jenis domba. Ya. Kemudian warisuha dan risnya, ris itu bulu untuk jenis burung. Ini hukumnya suci. Hukumnya suci. Ya. Dan Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala, beliau menjelaskan tentang sebab kenapa sih bangkai itu kok najis. Ya. Jadi pada bangkai itu ada anggota, apa itu namanya, ada tiga hal yang ada pada bangkai. Satu, yang tidak bisa terlepas dari dagingnya. Mohon maaf sebelumnya. Kenapa bangkai itu najis? Ya. Kenapa bangkai itu najis? Asalnya adalah, kata sebagian fuqaha ahli fikih, disebabkan karena masalah darah. Ya. Ada ayat audaman masfuhan fa innahu rijsun, atau darah yang masfuh. Darah yang masfuh itu darah yang mengalir. Jadi saat kita menyembelih, kemudian ada darah yang muncrat, nah itu namanya daman masfuhan, dan itu darahnya najis. Nah, ketika binatang itu disembelih, maka darah yang masfu, yang muncrat itu sudah keluar. Ya, maka sudah tidak ada zat najis yang ada pada binatang tersebut. Kenapa? Karena sudah keluar. Ya, dan ini hampir semua ulama, ya, bahkan hampir disebut ada ijma bahwa darah yang mengalir, yang muncrat dari masfuhan itu najis. Ya. maka ketika binatang itu disembelih, darahnya itu kan muncrat, yang najisnya sudah keluar. Ya, maka dia bukan bangkai. Ya, karena bangkai itu artinya adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Kalau binatangnya itu binatang yang bisa disembelih. Kalau binatang yang tidak binatang yang tidak bisa dimakan. Binatang yang tidak bisa dimakan, binatang yang bisa dimakan, saya ulang dulu. Binatang yang bisa dimakan itu kalau dia mati tanpa disembelih jadinya bangkai. Atau binatang yang tidak bisa dimakan mati dalam keadaan apapun itu tetap bangkai. Ya. Misalkan binatang anjing disembelih tetap bangkai. Kenapa? Karena tidak bisa dimakan. Jadi enggak bisa dimakan itu kalau mati jadi bangkai. Istilahnya bangkai mita. Kalau yang bisa dimakan, kalau mati tanpa disembelih bangkai. Kalau dengan disembelih tidak bangkai. Nah, terus kenapa bangkai ini najis? Bangkai ini najis karena yang jadi persoalan adalah darah yang mengalir tadi. Ketika disembelih, darah yang mengalir udah keluar. Ya, makanya dia enggak jadi bangkai. Ya. Nah, ketika tidak disembelih mati normal, mati biasa, ya darah ini tidak mengalir. Darah ini mahbusah. Mahbus, tertahan di dalam badan. Nah, karena tertahan di dalam badan, dia mempengaruhi anggota badan itu. Ya, maka di sini Syekh mengatakan bahwa ada anggota badan yang tidak bisa terpisah dari darah, yakni dagingnya. Yakni apa? Dagingnya, enggak bisa terpisah dengan darah. Ada yang menempel dengan darah tapi masih bisa dibersihkan. Apa itu? Kulitnya. Apa itu? Kulitnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang tidak menempel dengan darah. Apa itu? Nah, yang disebutkan tadi, bulunya, kemudian tulangnya dan derek mengeknya tadi. Makanya itu suci. Makanya itu suci. Kenapa? Karena dia tidak bersentuhan dengan darah. Ya. Nah, kemudian dapat yang keempat, ketentuan yang keempat ini menjelaskan anggota tubuh lain dari bangkai. Jami'u juludil maitati tadhuru bittibagi illal kalba wal khinzira. Seluruh kulit bangkai itu menjadi suci dengan sebab disamak. Disamak itu ya dikeringkan ya, dengan apa cairan-cairan tertentu, dengan garam atau yang lainnya. Ya. Illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Ya, ini enggak bisa disucikan kulitnya. Ya, dan dalam hal ini penulis mencocoki mazhab Syafi'i. Ya. Karena kalau di mazhab Hambali, kulit bangkai itu tidak bisa untuk disucikan. Ya, walaupun disamak, itu di mazhab Hambali. Tapi kalau sudah disamak boleh digunakan untuk mewadahi hal-hal yang bukan cair. Itu kalau di mazhab Hambali, ya. Jadi di sini beliau tidak sama dengan mazhab Hambali. Ya, baik. Kenapa semua kulit bangkai itu bisa suci? Ya, kenapa semua kulit bangkai itu bisa suci? Alasannya adalah karena kulit ini adalah bagian yang bersentuhan dengan darah tapi masih bisa dia apa? Disucikan tadi. Al-dhabitul khamis, ketentuan yang kelima. Yusannu taqtiyatul aniyati, disunahkan untuk menutup aniyah bejana. Wa ika'u al-asqiyati, dan menali al-asqiyah. Al-asqiyah itu wadah minum yang dulu biasanya kalau orang-orang zaman dahulu itu kan wadah minum itu kayak dari kulit, kemudian bagian atasnya itu ditali gitu kan. Nah, itu namanya al-asqiyah. Disunahkan untuk menali al-asqiyah wa iglaqul abwab, dan juga menutup pintu-pintu. Wa dzikru smillahi 'alaiha inda naum, dan juga menyebut nama Allah ketika dia mau tidur. Maksudnya apa? Maksudnya ketika menutup wadah kita baca bismillah, ketika menali itu kita baca bismillah, menali tempat minum itu ya. Kemudian ketika menutup pintu-pintu rumah kita disunahkan membaca bismillah. Nah, inda naum, ketika mau tidur. Ustadz. Oh, tertulis perut anjing dan sapi. Salah cetak ya. Jadi yang di apa itu namanya? Di buku tertulis kulit anjing dan sapi itu salah cetak itu. Harusnya babi. Mohon maaf. Ya, mungkin dari yang saya share sama mungkin ya, sapi juga. Enggak sapi ya, babi ya. Mohon untuk dicek. Itu salah cetak. Saya enggak sengaja kok. Ternyata sadar baru nyadar nih. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ketika kajian di suatu tempat juga sudah dikasih tahu. Ternyata ini salah ini kok sapi. Padahal babi. Tapi lupa untuk saya edit. Baik, kemudian terkait masalah menutup aniyah ini, ya, menutup aniyah atau menutup bejana ini disebutkan bahwa hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah, ya, disebutkan tutuplah bejana-bejana, kemudian ikatlah tempat-tempat air, tempat-tempat minum. Fa inna fi sanati, karena pada satu tahun itu ada satu malam yang mana wabah turun, ya, pada malam tersebut. La yamuru bi ina'in laisa 'alaihi ghita, tidak melewati bejana yang tidak ditutup. Aw siqa' laisa 'alaihi wika, atau wadah air, wadah minum yang tidak ditali. Illa nazala fihi min dzalikal wabah, kecuali wabah tersebut turun atau hinggap di wadah tersebut. Ya, jadi wallahu taala alam, ya, mungkin saja ya, kayak corona itu salah satu sebabnya juga mungkin itu ya, karena jadi wabah. Ya kan, jadi penyakit mungkin sebagian orang karena itu satu tahun ada satu waktu yang disitu ada wabah turun, dia tidaklah melewati satu wadah yang tidak ditutup kecuali dia akan turun di situ. Jadi wabah, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya babu qada'il hajat, bab buang hajat. Bab buang hajat. Kalimat bab qada'ul hajat ini salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa seseorang itu dia menggunakan bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa kiasan, bukan bahasa yang vulgar. Untuk hal-hal yang terlihat vulgar. Ya, jadi tidak dikatakan misalkan maaf nih bab berak gitu ya, tapi bab qada'ul hajat. Bab buang hajat. Wa fi thalathatu dhawabit, pada bab ini ada tiga ketentuan. Ada tiga ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, ma yahrumu sittatun. Apa-apa yang diharamkan saat buang hajat itu ada sita, ada enam. Ya, jadi enaknya kitab Bidayatul Mutafaqih ini pakai angka. Yang haram enam, yang sunnah sekian, yang makruh sekian. Jadi ingat. Ya. Pertama, istiqbalul qiblati wastidbaruha bila ha'ilin. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, wastidbaruha, dan membelakangi kiblat, bila ha'ilin, tanpa adanya penghalang. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika dia buang hajat, entah dia mohon maaf buang air besar atau buang air kecil, ya, dia menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, ya, atau membelakangi Ka'bah. Tapi bila ha'ilin, tanpa adanya ha'il, tanpa adanya ha'il atau tanpa adanya apa itu namanya penghalang. Ya, kalau ada penghalang, hukumnya tidak haram. Kalau ada penghalang, hukumnya tidak haram. Yang haram itu kalau tidak ada penghalang. Nah, ini dalam rangka menjamak atau menggabungkan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi memang melarang. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha walakin syariku aw gharibu. Apabila kalian buang hajat, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakang kiblat. Tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Ini karena Nabi bicara di kota Madinah. Dan kota Madinah itu di sebelah selatannya kalau enggak salah ya, sebelah selatannya Mekah. Ya, maka kalau mereka menghadap ke utara, maka mereka akan menghadap Mekah gitu ya. Makanya disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap ke timur atau ke barat. Kalau kita di Indonesia, ya berarti jangan ke timur ke barat. Kalau ke timur ke barat, ya malah menghadap kiblat, ya, kita ke selatan sama ke utara. Nah, tapi hadis ini secara umum menerangkan larangan secara umum, ya, baik di dalam bangunan atau tidak di dalam bangunan. Cuman ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada perbuatan Nabi yang lainnya, riwayat Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau buang hajat dan beliau itu membelakangi kiblat. Beliau membelakangi kiblat. Oleh karena itulah diambil kesimpulan oleh fuqaha, oleh sebagian ahli fikih, bahwa membelakangi dan menghadap kiblat ini dia haram apabila di mana? Di tempat yang terbuka. Kalau di tempat yang tidak terbuka, tertutup, tidak haram. Dan yang dimaksudkan dengan tempat tertutup ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh, ha'il. Ha'il itu penghalang. Jadi misalkan, mohon maaf ya, misalkan ada seorang buang hajat, dia menghadap ke barat, tapi di sebelah baratnya ada pohon, itu enggak masalah. Ya. Atau misalkan di sebelah baratnya ada apa itu namanya? Ada gedung, ya. Itu enggak masalah. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau tidak ada, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, itu haram. Yang kedua, fi qari'atit tariqi wa dhil wa mawaridin nas, ya. Fi qari'atit tariq, di qari'ah tariq, di jalan, di tengah jalan. Mungkin sekarang enggak tergambar, mosok sih buang hajat kok di tengah jalan tabrak mobil kan. Nah, tapi zaman dahulu kan jalan-jalan setapak. Jalan setapak, ya. Baik, kemudian wadhil, wadhil itu tempat untuk berteduh. Tempat untuk berteduh, ya. Jadi bukan semua yang ada bayangan. Dhil itu kan asalnya bayangan. Tapi yang dimaksudkan adalah tempat untuk berteduh. Misalkan orang dari sawah, ya. Kemudian dia berteduh kan di bawah pohon. Nah, itu nama dhil. Ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya wa mawaridin nas dan mawarid annas, tempat-tempat yang didatangi oleh manusia. Nah, dalam hal ini adalah sumber pengambilan air secara khusus atau tempat yang biasa didatangi oleh manusia secara umum. Ya. Tapi wallahu alam yang saya ingat dengan jelas adalah sumber pengambilan air. Ini mawarid, mawrud, ya. Jadi misalkan ada apa itu namanya tempat orang mengambil air, kemudian di jalannya dia buang hajat di situ atau di tempatnya dia buang hajat di situ. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian selanjutnya ya, jadi mawarid tempat yang mawrid, jama dari mawrud, mawrud tempat yang didatangi oleh manusia. Ya, maka Syekh Nur di sini mengatakan fa ayyu mawrudin yaridu alaihi an-nas aw yastadhillu bihi an-nas aw yastafidu minhu an-nas yahrumu ay yaqdiya fihi al-hajatu atau ayuqdiya fihi al-hajata. Ya. Jadi tempat manapun yang sering dijadikan tujuan, tempat itu jadi tujuan manusia, ya, atau tempat untuk berteduh, ya, maka haram buang hajat di tempat tersebut. Ya, kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wasatul kubur, ya, atau wasatil kubur, di tengah kuburan. Wasat itu artinya di tengah. Al-kubur itu jamak dari qabrun. Maka berarti di tengah-tengah antara kuburan-kuburan. Bukan artinya di kuburannya. Ya, di tengah-tengah antara kuburan-kuburan. Wasat al-kubur. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi di kuburannya. Apalagi di kuburannya. Kemudian filma'ir rakid. Di air yang tidak mengalir. Ini juga haram. Buang hajat di air yang tidak mengalir. Air yang tenang. Ya. Kecuali airnya itu air yang sangat banyak, ya, seperti air laut, tapi itu pun juga sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang kelima, fil masjid. Di masjid, itu juga haram. Orang buang hajat di masjid. Kemudian yang keenam, al-istinja birausin au admin au ta'amin. Istinja bersuci dengan menggunakan raus. Ya, raus itu kotoran binatang. Ya, kotoran binatang. Au admin atau menggunakan tulang, au ta'amin atau menggunakan makanan. Nah, kenapa? Jadi raus ini, kotoran binatang ini, kalau kotorannya najis karena berasal dari binatang yang tidak boleh dimakan, maka dia menjadi makanan apa itu namanya? Binatang ternak dari jin. Atau apa ya? Hewan jin gitu ya. Jadi binatang dari kalangan jin. Jadi alafu lidawabil jin. Jadi kotoran binatang ini kalau dia tidak najis, saya bilang tadi apa? Najis apa enggak? Najis. Ya, kalau saya bilang kotoran binatang ini kalau dia tidak najis, maka ini menjadi makanan binatangnya jin. Ya, binatangnya jin ya berarti jin juga kan? Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kotorannya najis, kenapa kok haram untuk kita pakai istinja? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk beristinja dengan sesuatu yang najis. Alasannya itu. Kenapa istinja ya dengan raus itu terlarang? Maaf, saya rapikan lagi. Kenapa istinja dengan raus dengan kotoran binatang itu terlarang? Pertama, kalau kotorannya itu tidak najis, itu makanan binatang jin. Kalau kotorannya najis, tentu kita tidak boleh untuk beristinja bersuci dengan sesuatu yang najis. Au azmin, demikian pula tulang. Ya, tulang ini juga enggak boleh kita bersuci dengan menggunakan tulang setelah buang hajat. Kenapa? Karena tulang ini makanan jin. Tulang ini makanan jin. Dan ketika kita membuang tulang, itu dia itu bukan hanya makan tulang, ada dagingnya. Kalau kita baca bismillah, itu dagingnya itu akan lebih banyak. Seperti itu. Au ta'amin atau makanan. Nah, ini Syekh Nur beliau mengatakan bahwa kalau makanan jin saja diperhatikan, enggak boleh untuk dibuat dipakai untuk buang hajat, untuk beristinja, apalagi kok makanan manusia. Gitu ya, misalkan dibuang hajat atau pakai roti, ya, pakai biskuit. Nah, itu enggak boleh, itu haram. Jadi yang diharamkan ada berapa saat buang hajat? Ada 6. Ya. Kemudian az-zabitu tsani, ketentuan yang kedua, mayukrahu arba'atun. Yang dimakruhkan ada 4. Jadi yang dimakruhkan itu ada 4. Yang pertama, al-kalamu asna'a qadha'iha. Ini makruh. Tidak dosa. Al-kalamu asna'a qadha'iha, berbicara ketika buang hajat. Jadi ketika WC, ketika di WC dia berbicara, ngobrol. Ya, yang termasuk wa'anan juga. Ya, karena itu menduduki kedudukan berbicara walaupun nulis, ya. Atau telepon, nah, itu kan juga enggak etis ya. Di telepon sama temannya, ya temannya lagi di mana? Lagi di restoran itu atau di rumah makan mau makan. Oh, saya lagi di WC buang hajat, kan juga enggak etis gitu. Ya, baik ya. Kemudian yang kedua, al-baulu fi mahabbirri. Ya. Kencing menghadap atau membelakangi arah angin berhembus. Ya. Ya, kencing menghadap ya, bukan membelakangi ya. Kencing menghadap arah angin berhembus, mungkin itu bisa dicoret. Jadi ketika misalkan angin ini berhembus ke timur, angin ini berhembus ke timur, kemudian mohon maaf dia kencing ke arah barat, nah, ini makruh. Ya, makruh kalau ada anggapan, ada ghalabatul dhon, ada sangkaan kuat dia akan terkena percikan najisnya. Tapi kalau dia yakin, dipastikan dia akan terkena percikan najis, maka hukumnya menjadi haram. Ya, hukumnya menjadi haram. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Syekh di dalam syarah beliau. Ya. Ya, seperti di sini. Walakin idza dhanna faqat ya ayyarudda alaihi radadu albauli fa hadha makruh. Ya, beliau mengatakan fa in tayaqqana ruju'ul bauli alaihi fa hadha muharram. Kalau dia yakin air kencing itu akan mengenai dirinya karena kena angin, maka haram, ya. Kenapa? Dan ini faedah yang sangat bagus dari Syekh, li'anna isabatal insani nafsahu bin najasati haramun. Karena seseorang sengaja melumuri dirinya dengan najis itu hukumnya haram, ya. Walakinahu idza dhanna faqat, akan tetapi kalau dia sekedar menyangka, ada sangkaan, ayyarudda alaihi radadul bauli, percikan dari kencing itu akan mengenai dirinya, fa hadza makruh, maka ini hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya, istishabu ma fihi dzikrullah. Dia memakai sesuatu yang di situ ada penyebutan nama Allahnya, ya, memakai sesuatu yang padanya disebutkan atau ditulis nama Allah. itu makruh. Ya, misalkan apa? Kita pakai baju nih. Baju ada tulisan Allah. Ya, itu makruh. Kayaknya pengen dakwah, ya. Ada tulisannya. Istighfarlah kepada Allah. Astaghfirullah di kaosnya. Terus dia buang hajat, masuk WC. Ah, itu makruh dia. Ya, itu makruh hukumnya. Termasuk juga misalkan membawa mushaf. Ya, karena di situ jelas, ya. Di situ jelas ada nama Allahnya, gitu kan. Nah, cuman di sini kalau membawa mushaf, misalkan kok ditinggal di luar, kemudian dikhawatirkan hilang, maka enggak apa-apa dibawa. Ya, tapi dengan catatan dia simpan tidak dinampakkan di WC-nya. Ya, tidak dinampakkan di WC-nya. Misalkan ditaruh di tas, ya enggak nampak. Tapi kalau misalkan kok nampak ya, mushafe tiga kene kon. Nenggon pinggire gitu kan. Ah, itu enggak boleh. Ya, harus dia karena makruh itu ya, harus dia sembunyikan. Insyaallah enggak masalah kalau seperti itu. Termasuk HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya, itu juga enggak masalah dibawa masuk ke WC. Ya. Tapi kalau apa itu namanya? Kalau tadi mushaf kemudian ada penyebutan nama Allah masuk di WC enggak boleh, tapi hukumnya apa? Makruh. Cuman ada cumannya. Kalau dia yakin dengan membawa benda tersebut masuk ke WC akan menghinakan benda itu, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Seperti itu. Ya. Tapi kalau dia punya keyakinan tidak akan menghinakan, maka hukumnya makruh. Kalau ditinggal di luar nanti hilang, dia bawa ke WC, maka boleh. Kenapa? Karena apa itu namanya? Al-makruh yazulu bil haja. Yang makruh itu menjadi hilang kemakruhannya kalau dia butuh. Kalau dia butuh, ya. Makanya saya mohon maaf ya, sebagian orang yang mempertahankan pendapat rokok itu makruh, ya, itu biar jadi boleh. Kenapa? Karena alasannya kan saya ada kebutuhan itu. Saya kalau enggak ngerokok enggak bisa nulis pembukuan makanya. Ya, jadi karena ada kebutuhan ngerokok, ya, maka ngerokok yang tadinya makruh jadi enggak makruh gitu kan, ada aja. Ada kaidah namanya al-makruh yazulu bil haja. Sesuatu yang makruh itu hilang karena sebab hajat. Tapi kalau yang haram enggak akan hilang gitu. Enggak akan hilang, tetap haram. Baik, selanjutnya. Jadi kalau HP itu aplikasi dan layarnya tertutup enggak masalah, enggak masalah. Ya. Ada satu apa itu namanya kisah diceritakan, ada seorang yang bertanya ke seorang ulama dari Hayat Kibaril Ulama Saudi. Ya, bertanya, "Syekh, bolehkah saya membawa aplikasi Al-Qur'an ke WC? Aplikasi apa Al-Qur'an yang ada aplikasi HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya ke WC?" Kemudian saya mengatakan, "Boleh." Dia masih ngeyel, "Tapi kan ada Al-Qur'annya ini, ada mushafnya 30 juz." Ya, itu boleh. Kemudian syekhnya enggak pakai dalil. Ya, syekhnya mengatakan, "Anda hafal berapa juz?" Tuh, hafal sekian gitu misalnya. Nah, kemudian kalau Anda mau masuk WC, kalau gitu otak Anda dikeluarin baru Anda masuk WC gitu. Nah, itu kan sama aja, tersave di dalam memorinya. Baik, selanjutnya yang terakhir. Waktu yang keempat belum ya. Al-istinja bil yamin. Istinja bil yamin, bersuci, istinja itu bersuci dengan tangan kanan, ya. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi di sini juga dikatakan dalam syarahnya Syekh Dr. Nur bin Sya'lan hafizahullah, ya. Beliau menyatakan, "Amma in basharan najasata bi yamini fa hadha muharramun bil ijma'." Ya. Kalau dia langsung bersentuhan dengan najis menggunakan tangan kanannya, maka haram berdasarkan ijma'. Jadi buang haja, berbersih, bersuci dari setelah kencing atau setelah buang air besar itu dengan tangan kanan itu makruh. Tapi kalau dia langsung menyentuh najisnya, haram berdasarkan ijma. Gitu ya. Ama in istamala al-jimara matalan al-hajar wa khasya ayusiba yadahu najasatan fahada makruh. Tapi kalau misalkan dia menggunakan batu, ya, kadang kan enggak tergambar. Sekarang orang Indonesia masa buang hajat kok enggak nyentuh langsung najis, kan enggak mungkin. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, ketika dia misalkan pakai batu, ya, itu kan dia enggak mungkin enggak nyentuhnya di najis, ya kan? Pakai tangan kanan kemudian dibatuin atau pakai tisu, itu kan enggak langsung nyentuh najis. Maka ini makruh. Kalau tangan kanan langsung nyentuh najis, maka haram berdasarkan ijma. Yang terakhir, adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga. Ma yustahabbu salasatun, yang disunahkan ada tiga. Yang disunahkan saat buang hajat ada tiga. Yang pertama, al-basmalatu wal-isti'adatu qabla dukhuli, membaca bismillah dan isti'adah sebelum masuk. Bismillah, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'id. Itu sunnah. Itu sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, taqdimu ar-rijlil yusra, mendahulukan kaki kiri. Fid dukhul, ketika masuk. Ya. Kemudian wa al-yumna fil khuruj, dan mendahulukan kaki kanan ketika khuruj. Ya. Sebelumnya ada satu faedah dari apa itu namanya? Tiga yang pertama, yang apa? Dapat yang ketiga ini untuk yang pertama, al-basmalah, membaca bismillah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Satru ma baina a'yunil jinni wa urati bani Adam, idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah." Ya. Satir atau apa itu namanya? Sitr, ya. Penutup antara mata-mata jin dengan aurat Bani Adam, apabila seorang di antara mereka masuk ke khala, ke tempat buang hajat, membaca bismillah. Jadi bismillah itu menjadi penutup, menjadi sitr, menjadi penutup antara pandangan mata jin dengan aurat anak Adam. Ya, makanya seorang wanita misalkan dia itu sedang di luar, dia menutup auratnya, kemudian dia masuk ke rumah, dia ingin membuka jilbabnya atau ingin menampakkan auratnya, ya, di depan mahramnya gitu ya, atau di depan suaminya, maka dia membaca bismillah. Kenapa? Karena kalau tidak, jin tetap bisa apa? Bisa melihat. Dan mengatakan, lo kan yang lihat suami, iya suami, tapi jinnya masih bisa melihat. Gitu ya. Makanya kadang ada fenomena jin senang dengan wanita, nah, itu diantaranya seperti itu. Maka ketika seorang hendak membuka auratnya, dia baca bismillah, karena jin tidak bisa melihat saat itu, saat dia membaca bismillah pada saat ingin membuka auratnya. Ya. Sampai orang buang hajat diintip sama jin, berarti nggak baca bismillah, itu ya. Kemudian selanjutnya, dari yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar, ini sunnah. Kemudian qawlu ghufranaka, membaca ghufranaka ba'dal khuruj, setelah al khuruj, ya, setelah keluar, membaca ghufranaka, pengampunanmu ya Allah. Ya. Allahu ta'ala alamu bissawab. Ya, kalau misalkan dari teman-teman yang ikut daurah ada pertanyaan bisa diajukan di mana, Telegram ya, jangan di WhatsApp. Kalau di WhatsApp agak sulit nyarinya, di Telegram nanti. Wallahu a'lam, ini pertemuan yang pertama, daras yang pertama. Insyaallah daras yang kedua kita akan lanjutkan nanti. Ini hari Rabu ya mas? Hari Rabu jam setengah empat. Siap, setengah empat ya. Jadi sebagaimana dijadwal, karena saya hari Rabu ada kajian di luar, kemudian hari Kamis juga. Enggak ada ya. Jumat ya. Jumat sama Sabtu, sama Selasa. Tiga hari itu lebih awal. Ya. Dan bagi yang enggak bisa ngikutin di Google Meet-nya, ya bisa ngikutin di Fanpage Kendal Mengaji. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nattafi ila huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.